Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوساط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang berikutnya masih berkaitan tentang permasalahan kahana. Beliau membawakan hadis dari Imran ibn Husain. An Imran ibn Husain marfu'a. Kalimat marfu'a di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Imran ibn Husain. Akan tapi ini adalah hadis yang marfu' yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh muallif rawahul bazzar. Meskipun di dalam hadis tersebut ada kelemahan, akan tapi dikuatkan oleh hadis yang berikutnya, hadisnya Ibnu Abbas. Sehingga dengan adanya dua jalan, hadis yang dhaif itu terangkat menjadi hasan. Bahkan terkadang di sana karena ada syawahid yang lainnya juga. Hadis yang tadinya dhaif bukan hanya terangkat sampai kepada hadithun hasan, bahkan menjadi hadithun sahih. Sehingga di sana Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang hadith ini di dalam kitabnya As-Sahihah. Hadith ini dengan penguatnya dan jalan yang lainnya adalah hadithun hasan, bal huwa sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dengan jalan-jalan yang ada, bahkan sampai pada tingkatan sihah. Maka inilah maksud dari kalam sebagian mereka ulama alul hadis, ketika mereka mengatakan al-munkar abadan munkar wadda'ifu qad yuhtajju bih, hadis yang munkar itu akan selamanya munkar. Hadis yang munkar walaupun ditopang dengan sekian jalan, dibantu dengan jalan-jalan yang lainnya, maka al-munkar abadan munkar, selamanya munkar. Justru dengan banyak jalan maka semakin diketahui bahwasanya hadis tersebutlah hadis yang munkar. Berbeda dengan hadis yang dhaif. Hadis yang dikatakan di situ hadis yang lemah. Qad yuhtajju bih, terkadang di sana bisa dipakai hujjah dengan sebab jalan-jalan yang lainnya, dengan sebab syawahid yang lainnya yang ditemukan ternyata ada yang menguatkannya, sehingga yang tadinya hadis yang dhaif qad yuhtajju bih bisa dipakai menjadi hujjah. Sebagaimana hadis yang ada di hadapan kita ini, hadisnya Imran ibn Husain dengan jalan-jalan yang lainnya, hadisnya Ibn Abbas dan yang lain, sehingga disahihkan oleh Asy-Syaikh Wal Albani rahimahullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara." Zahirnya dari lafaz ini, "Laisa minna," bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksud di sini bukan dengan seseorang melakukan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya maka dia akan keluar dari milah. Bukan maksudnya hadis ini adalah mengeluarkan, keluar dari golongan Rasul artinya keluar dari Islam, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan hadis ini, laisa minna, bukan termasuk dari kami. Min di sini litab'id yang menunjukkan sebagian. Akan tapi bukan kemudian keluar dari Islam, kemudian dia berubah menjadi kafir dengan sebab apa yang dia lakukan. Akan tapi yang dimaksud dengan laisa minna di sini adalah laisa min tariqatina, bukan termasuk jalan kami, bukan termasuk dari tuntunan kami, bukan termasuk dari petunjuk kami, bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah kami. Laisa minna di sini jangan sampai disalahpahami kalau makna dari laisa minna kemudian di situ ada bentuk pengkafiran. Seseorang terjatuh ke dalam kekufuran dengan melakukan apa yang disebutkan. Bukan demikian maknanya, kan, tapi yang dimaksud adalah laisa min ahli tariqatina au laisa min ahli sunnatina, bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah kami, dan juga bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti jalan kami. Laisa minna man tatayyara, akan tapi jangan kemudian diremehkan. Disebutkan oleh sebagian ulama kalimat laisa minna ini menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan setelahnya itu adalah termasuk dari kabirah, termasuk dari dosa besar. Ketika suatu perbuatan diawali atau diakhiri dengan kalimat laisa minna, bukan kemudian perbuatan dosa tersebutlah perbuatan yang remeh, Bahkan ketika didahului oleh laisa minna atau diakhiri dengan laisa minna, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dari kabirah, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara." Bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah kami dan ajaran-ajaran kami. Man tatayyar, orang yang melakukan tatayur. Sebagaimana makna tatayur yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tatayur adalah tasya'um bil mar'iyyi awil masmu'i awil ma'lumi aw ghairiha aw nahwiha. Yang dinamakan dengan tatayur adalah menganggap sial bil mar'iyyi, dengan sesuatu yang dilihat. Melihat sesuatu kemudian dia menganggapnya sial. Apapun yang dia lihat tersebut, apakah burung yang dilihat, atau kejadian yang tidak enak yang dia lihat. Nah, kemudian dia tatayur, melakukan tatayur, menganggap sial dengan apa yang dia lihat, kemudian dia mengurungkan apa yang ingin dia lakukan dengan sebab apa yang dia lihat tersebut, maka ini termasuk tatoyur. Nah, dinamakan dengan tatoyur. Nah, ketika melihatnya, kemudian dia menganggap sial. Kalau aku teruskan yang seperti ini, sial ini. Nah, tidak akan mendapatkan keberuntungan dengan sebab apa yang dia lihat. Nah, atutuyira lahu. Bukan hanya saja orang yang melakukan tatayur, yang itu bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, bukan termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul, bahkan orang yang dia itu tutuyira lahu, minta orang lain untuk bertatayur untuknya. Nah, meminta kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan tatayur untuknya. Nah, coba, nah, datang ke orang yang mungkin dianggap dia kalau seandainya mengucapkan atau dia bertatayur, itu ucapannya akan benar-benar. Nah, maka kemudian dia meminta kepadanya coba untuk ditatoyurkan. Nah, maka terus kemudian melihat burung dizajar, diusir, terbangnya kemana, kanan atau kiri. Bukan orang yang melakukan tatoyurnya, akan tapi dia meminta orang lain untuk melakukan tatoyur. Ini juga sama, laisa minna, bukan termasuk dari thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang meminta untuk dilakukan tatayur. Nah, sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan, ada sebuah kabilah di kalangan mereka orang Arab. Nah, sebuah kabilah yang kalau seandainya kabilah tersebut melakukan tatayur, menjajar burung, kemudian dia mengucapkan, memberitahukan, setelah burung tersebut diusir, falataku mulghiya, Banu Lihbin atau Banu Lahab. Nah, di zaman jahiliyah dahulu dari kalangan mereka orang Arab. Nah, khabirun Banu Lihbin falataku mulghiya maqalata lihbiyin idza tayru marrat. Nah, seorang penyair sampai memberikan ucapannya, menorehnya di salah satu bait syairnya. Nah, Dia mengatakan khabirun Banu Lihbin. Banu Lihb itu adalah seorang yang khabir. Mereka kabilah tersebutlah kabilah yang khabir. Tahu, paham, mengerti, khabir. Naam. Falataku malbulghiyah, jangan sampai engkau membuang, jangan sampai engkau meninggalkan apa yang diucapkan oleh salah seorang dari mereka. Maqalatalihbiyin idza tayru marrat, apabila ada burung yang terbang, nah, ke kanan ngomong kayak gini, kalau terbang ke kiri maka nanti dia bicara seperti ini. Kalau sudah Banu Lahab ini mengucapkan apa yang dia ucapkan setelah melihat burung yang terbang, maka jangan kamu buang ucapan tersebut, jangan kamu lempar ucapan tersebut, ambil. Penyair jahiliyah mengucapkan yang demikian. Nah, orang yang dia meminta kepada orang lain untuk melakukan tatayur untuknya, maka masuk dalam hadis ini, laisa minna, tidak termasuk dari kami. Nah, ancaman yang keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'id syadid. Nah, bukan termasuk dari golongan kami orang yang demikian bentuknya, tapi bukan bermakna pengkafiran. Nah, autakahana, yani laisa minna man takahana, bukan termasuk dari golongan kami, man takahana, orang yang melakukan ya'malu amalal kahana, orang yang melakukan amalan-amalan dukun, perdukunan. Nah, melakukan praktek-praktek perdukunan, maka bukan termasuk dari golongan kami. Nah, tapi dengan dalil yang lain di sana. Nah, dengan dalil adillah yang lainnya. Kalau dengan hadis ini maka tidak dipahami bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Akan tapi dengan adillah yang lainnya, dengan adanya dalil yang lain, nah, maka seseorang bisa dikatakan dia terjatuh ke dalam kekufuran ketika dia melakukan praktek kahanah, perdukunan. Nah, kalau seandainya saja orang yang mendatangi dukun, dia minta pendapat dengan dukun, dia meminta solusi dengan dukun, mendatanginya, kemudian membenarkannya, itu pun sudah terjatuh ke dalam kekufuran, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang didatangi, yakni dukun itu sendiri? Ketika dia mengaku bahasanya dirinya adalah termasuk orang yang mengetahui sedikit saja dari perkara gaib. Nah, mengaku mengetahui perkara yang gaib sedikit saja. Apakah itu al-umur, al-mustaqbalah, perkara yang akan terjadi. Nah, kemudian dia mengaku mengetahuinya. Nah, maka dia termasuk apa yang kita sebutkan dahulu, termasuk togut sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, termasuk togut, di antara togut di antaranya adalah mereka para kahanah, para dukun yang mengaku bahasanya mereka itu mengetahui perkara yang gaib. Nah, termasuk togut yang harus diingkari, yang harus dikufuri, enggak boleh dipercayai, enggak boleh diimani apa yang dia ucapkan dan apa yang dia khabarkan, dan mengingkari mereka, nah, mengkufuri mereka, mengingkari khabar-khabar yang datang dari mereka, ini termasuk dari konsekuensi kalimat yang ditunjukkan oleh makna la ilaha illallah. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi dari seseorang mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Konsekuensinya mengkufuri mereka para dukun di antaranya. Mengkufuri mereka, mengingkari mereka, mengingkari khobar-khobar yang datang dari mereka. Wa may yakfur bitawud. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada mereka para tagut, mengkufuri mereka para tagut, tidak membenarkan mereka, mengkufuri mereka para tagut di antaranya adalah kahin, para dukun. Mengkufuri mereka. Kemudian beriman kepada Allah, maka berarti dia faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, al urwah al wuthqa. Yang ditafsirkan oleh mereka para ulama yang dimaksud dengan al urwah al wuthqa, tali yang kuat, ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Mengkufuri mereka, mengingkari mereka, tidak mempercayai mereka, tidak membenarkan khobar-khobar yang datang dari mereka, apa yang mereka khobarkan, apa yang mereka ucapkan, tidak dipercayai, ini termasuk dari berpegang teguh dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga enggak boleh membenarkan sedikit pun. Apakah orangnya, ucapan orangnya, kalau dulu bentuknya mungkin ucapan orang, kalau sekarang bukan, bentuknya bukan ucapan, tulisan. Ditulis di koran-koran, ditulis di majalah-majalah, di majalah dicantumkan di sana ada sebuah kolom, kolom zodiak. Disebutkan di situ orang yang lahir dengan zodiak ini, zodiak itu. Maka pada tahun ini, tahun apa disebutkan, tahunnya tahun ini dengan bahasa mereka, maka akan mengalami demikian. Rezekinya lancar, jodohnya lancar, dan sejenisnya. Dari perkara-perkara mustakbal yang akan terjadi. Sama sekali enggak boleh membenarkan apa yang tertulis di situ. Sehingga membahayakan yang seperti ini. Maka wajib bagi setiap kita, wajib bagi setiap muslim, untuk menyingkirkan setiap perkara yang akan membahayakan akidah keluarganya, akidah istrinya, akidah anak-anaknya. Yang bentuknya seperti ini, majalah koran yang isinya kayak gini, dibuang. Jangan sampai ditaruh di rumah kita. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, barang siapa yang menyimpan di rumahnya majalah yang seperti ini bentuknya, disimpan di rumahnya majalah koran yang ada seperti ini, kolom-kolom ramalan di dalamnya, tentang perkara-perkara mustakbal, diletakkan di rumahnya, berarti dia seperti meletakkan dukun di dalam rumahnya. Seperti meletakkan dukun. Yang enggak aman seorang muslim. Enggak akan merasa aman seorang yang bertauhid ketika di dalamnya ada perkara yang demikian. Sehingga harus disingkirkan, dibuang, dibakar. Baik koran, majalah, ataupun buku-buku yang ada yang demikian bentuknya, praktek-praktek perdukunan, mengetahui tentang perkara yang akan terjadi, ditulis di situ, ada ininya, bahkan jimatnya, bahkan ada apa namanya kitabnya, kitab Mujarobat. Kalau Mujarobat masih agak keren, dia warnanya, sampulnya masih ini, yang sudah lusuh sampai kuning nggak ada sampulnya lagi. Kitab apa namanya? Primbon ya. Primbon itu. Kitabnya sudah sampai elek aja masih disimpan. Nah, yang di dalamnya di situ disebutkan, nah, kalau mau membangun rumah gini-gini. Milih harinya, waktunya, harinya apa? Jangan yang legi, jangan yang pahing, jangan yang kliwon, yang ini, yang ini. Yang. Kalau ingin dikasihi orang, maka tulis. Tulisannya enggak jelas. Meskipun tulisan Arab, alif, ba, ta. Tapi enggak jelas maknanya. Nah, tulis, kemudian ditaruh di apa, nah, disimpan. Supaya dicintai oleh yang lainnya. Nah, pengasihan namanya. Nah. Au takahana, maka barang siapa yang dia takahana melakukan amalan perdukunan, perbuatan perdukunan, laisa minna, dia tidak termasuk dari golongan kami, terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, bahkan dia termasuk tagut yang harus diingkari dan dikufuri. Nah, bukan hanya mereka para dukun, autukuhina lahu, orang yang menginginkan supaya orang lain itu melakukan praktek perdukunan karena dirinya. Nah, ya dia yang datang ke dukun, ini yang dimaksudkan, yang datang ke dukun, tukuhina lahu, dia datang kepada dukun, kemudian meminta untuk diselesaikan solusi apa yang harus dia lakukan. Dukun merusak akidah umat. Dukun merusak akidah mereka kaum muslimin. Dukun merusak akidah mereka orang-orang yang datang kepadanya. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahid yang bertauhid, kemudian rila terhadap perbuatan mereka. Setiap orang yang datang dirusak akidahnya. Datang kepadanya, aku pengen supaya bagaimana mbah rezekiku lancar. Oh yo, kowe menyembelih, nyembelih pitik, jago sing warnane pitik jago, jago apa babon wis terserah. Warnane ireng tunteng kabeh, irunge ireng. Cucuke ireng, sikile ireng, kabeh ireng. Nah, sifat memberikan sifat-sifat sebagaimana persis dikhabarkan oleh mereka para ulama kita. Nah, sehingga dari sini kita tahu ulama kita ini ternyata bukan hanya sekedar sibuk di dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka paham dengan apa yang terjadi, jenis-jenis praktek-praktek segala bentuk kesyirikan. Tahu ya, mereka menyebutkan, dukun ini menyebutkan sifat, bahkan menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, ayamnya nanti seperti ini. Nah, nanti ketika menyembelih, nah ini. Nah, menyembelih, nyebut, ini nyebut, itu. Nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dirusak akidahnya supaya dia menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan penuh khusyuk. Bahkan penuh dengan rasa khauf, rasa takut, dengan rasa harap. Sebagaimana kaum muslimin beribadah kepada Rabbnya. Sebagaimana mereka ahlu tauhid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut. Begitu pula mereka orang yang datang kepada dukun itu begitu sangat nurut dan tunduknya. Nah, sehingga ketika dukun tersebut memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang akan menyesatkannya, diikuti, dituruti. Nah, sampai kalau mau menyembelih untuk selain Allah, wah benar-benar jangan sampai menyelisih apa yang disebutkan oleh dukun tersebut. Caranya, metodenya, apa yang diucapkan, pas tepat, rusak akidahnya. Nah, rusak tauhidnya. Nah, merusak kaum muslimin, merusak orang-orang Islam, umat Islam, merusak orang-orang yang datang kepadanya. Nah, ini termasuk di dalamnya mantukuhina lahu, orang yang menginginkan supaya orang lain itu berbuat perdukunan untuknya. Nah, maka dia masuk laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami orang yang seperti ini, sehingga jauhi mereka para dukun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Au sahara atau orang yang berbuat sihir. Nah, laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami orang yang berbuat sihir, mempelajarinya, mempraktekannya, nah, mengamalkannya atau mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, au suhira lahu atau orang yang meminta kepada orang lain untuk melakukan sihir untuknya. Nah, agar orang lain tersebut melakukan perbuatan sihir untuknya. Nah, dia datang kepada tukang sihir atau dukun. Nah, dia datang kepada orang sihir tersebut, tukang sihir tersebut atau dukun tersebut meminta kepada orang lain untuk menyihir si fulan, menyihir ana. Nah, laisa minna, orang ini juga tidak termasuk dari golongan kami. Nah. Wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah fatrah yang ini, fakrah yang ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu.